Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah azanillahu ayyakum, baik para santri peserta tahassus ataupun para netizen di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kalau tidak salah ada PR ya. Ayo, siapa yang mau pinter, yang mau menguasai nahu, yang mau segera bisa baca kitab, sok maju tuliskan. 4 orang berarti ya. Para akhwat sedang menghafal surah Al-Kahfi. Wow. Ini akhwat yang rajin. Din, baca nomor 1. Al-akhawatu yahfiduna surat al-kahfi. Yahfadna. Yahfiduna, yahfadna. Yahfadna. Tadi kedengarnya yahfiduna. Salah. Oh, salah. Yang benar yahfadna. Sok. Al-akhawatu, ulangi. Al-akhawatu yahfadna suratal kahfi. Suratal, masa suratal. Panjang pondok, nah perhatikan itu. Suratal kahfi. Suratal kahfi. Al-akhwatu yahfadna suratal kahfi. I'rab. Al-akhwatu muntada'un marfu'un wa'alamatu rafihi domatun zahiratun bi akhirih. Li'annahu nahu jamu wa anafis salimun. Barakallahu. Ya, terus. Yahfadna fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi an-nun. Kita belum belajar sebut nun. Yahfadna fi'lun mudari'un mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun litisalihi. Litisalihi an-nun niswah. Binunin niswah. Binunin niswah. Terus. An-nun niswa mabniyan ala fathi. Fi mahalli rafi. Iya, barakallahu fik. Terus jumlatu wal jumlatu minal minal fi'li wal fa'ili fi mahalli rafi khabarul mubtada. Iya. Surata mansubun. Kenapa mansub? Ujug-ujug. Maf'ulun bi mansubun. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Wa mudaf. Iya. Al-kahfi mudaf ilaih. Majrurun wa 'alamatu jarihi kasratun zahiratun bi akhirih. Iya, barakallahu fiik ya. Al-akhwatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Yahfadna fi'lun mudari'un mabniun 'ala sukun litisalihi binunin niswa. Nun niswa mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'i fa'ilun wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il fi mahalli raf'i khabarul mubtada ya. Surata maf'ulun bi mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Al-kahfi mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. Ya, barakallahu fik. Nomor 2. Al-ahwatu hafidna suratal kahfi. Ya. Al-ahwatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul mu'annasi salim. Hafidna fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi nunin niswah. An-nun nuniswah mabniun ala fathi fi mahali roki fa'ilun. wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafi khobar mubtada. Surata maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Al-kahfi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Ahsanta ya barakallahu fik. Tahfadul akhwatu suratal kahfi. Tahfadul akhwatu suratal kahfi. Taib. Tahfadu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Al akhwatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u mu'annasi salim. Surata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Al-kahfi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ahsanta barakallahu fik. Simpel mana ismiyah dengan fi'liyah? Fi'liyah, iya, lebih simpel fi'liyah. Hafizatil akhwatu suratal kahfi. Iya. Hafizat fi'lul madiun. Fi'lul madin. Fi'lul madin mabniun ala fathi la mahallallahu minal la mahallallahu minal i'rabi. Iya. Wa ta'alamatu ta'nits al-akhwatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u mu'annatsis salim. Ya. Surata maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Al-kahfi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Taim, ahsant, barakallahu fik. Ya, alhamdulillah selesai semuanya benar ya. Fi su'al, ada pertanyaan. Nun niswah apakah termasuk dhamir munfasil atau mutasil? Bukan mutasil, bukan munfasil. Kalau munfasil huwa huma hum sampai anan nahnu. Kalau mutasil hu huma hum. Ha huma hunna. Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Nah, terus untuk anak ya, dan untuk nahnu, na, itu domir mutasil. Ini mah khusus saja non niswa, terus waw, waw jama, gitu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Fahim tum ya? Taip. Kita ini sedang berbicara apa? Alamatur raf'i bi dhammah. Tanda rafa dengan dhammah. Jadi yang tanda rafanya dengan dhammah ada berapa? 4. 1 isim mufrad. 2 jamak taksir. 3 jamak muannats salim. 4 fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Ya, taib. Kita sudah selesai 3 poin. Tinggal sekarang fi'il mudhari, ya. Coba dibaca, jangan dibaca, hafalan, ya. Tentang tanda rafa dengan dhammah. Sok. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba fi arba'ati mawadi'a. Apa artinya? Maka dhamma, adapun dhamma, maka dia menjadi tanda bagi rafa di empat tempat. Fil ismil mufrad, wa fi jam'i taktsir, wa fi jam'il muannatsis salim, wa fil fa'al fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Keempat, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Ini sudah dijelaskan belum? Sudah? Baik, kita ulang. Yaitu fi'il mudhari untuk apa saja? Untuk huwa, terus hiya, terus anta, terus ana, dan nahnu, ya. Untuk lima ini saja, ya. Coba bikin fi'il mudhari untuk lima dhamir ini dari kataba. Untuk huwa apa? Yaktubu, ya. Yaktubu. Hiya taktubu. Anta sama taktubu, ya. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Taktubu. Ah, coba lihat. Ini semua tanda rafa'nya dengan dhamma. Kita sudah jelaskan fi'il mudhari hukum asalnya rafa', ya. Tanda rafa'nya dengan dhamma selama pada akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Lihat huruf akhirnya huruf lam fi'il. Tahu lam fi'il? Lam fi'il itu berasal dari kata fa'ala. Huruf pertama disebut fa' fi'il, fa'ain. Huruf kedua disebut ain fi'il, ketiga lam fi'il. Nah ini ka, ini fa' fi'il, ya. Ta, ain fi'il. Ba, lam fi'il. Semuanya begitu. Nah, jadi huruf terakhirnya tidak bersambung dengan apapun. Naktubu, aktubu, taktubu, taktubu, yaktubu. Inilah yang fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Selain ini, selain untuk ini, itu terakhirnya pasti ada huruf lain. Contoh untuk huma. Untuk huma apa? Yaktubani. Yaktubani. Di akhirnya bersambung dengan alif nun, ya. Untuk hum, yaktubuna tuh. Bersambung dengan wau nun. Untuk anti, taktubina, ya. Taktubina tuh. Bersambung dengan ya nun. Dan seterusnya. Untuk yang lain-lain, pasti beralih. Untuk hunna. Hunna, yaktubna, antunna, taktubna, ya, hanya beda tak dengan ya kalau hunna dengan antunna. Jadi semua domir-domir lain mah bersambung dengan huruf lain. Maka nanti cara mengi'rabnya juga beda. Tanda rafanya bukan lagi dengan dhammah kalau yang lain-lain. Nah, jadi yang tanda rafanya dengan dhamma hanyalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan apapun, yaitu fi'il mudhari untuk lima dhamir ini, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Contoh Kita sedang belajar kitab Riyadus Salihin. Nahnu nadrusu kitab Riyadus Salihin. Enggak pakai Riyad. Ya. Coba dibaca. Nahnu nadrusu kitab Riyadus Salihin. Coba. Ya Rab, nahnu dhamirun munfasilun mabniun alal ala dhamma. Terus fi mahalli raf'i mubtada, ya. Ulangi, nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada. Apa artinya? Nahnu itu dhamir munfasil mabni di atas dhammah di tempat rafa sebagai mubtada, karena dia mubtada. Apa itu mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Ini isim bukan? Isim apa? Dhamir apa? Munfasil, ya. Apa arti munfasil? Terpisah, karena memang penulisannya terpisah. Lawannya apa? Dhamir muttasil. Nadrusu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khabar mubtada. Kita beri ada soalan apa? Maf'ulun bih, ya. Jadi dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tanda rafa dengan dhamma. Ilahuna intahaina darsana an alamatir raf'i bidhammati. Fahimtum kalami? Baik, setelah itu kita masuk ke tanda rafa yang kedua. Apa tanda rafa yang kedua? Al-waw, ya. Sok dibacakan. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudi'aini. Terus fil jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah. Tayyib. Hal katabtum hadha? Tayyib. Baca. Alamatur raf'i bil wawi. Apa artinya? Tanda rafa dengan wawu. Wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu, maka dia menjadi alamatan lirrafi, alamatan menjadi tanda lirrafi bagi rafa fi maudiaini, di dua tempat. Pertama di dalam jam'il mudzakkaris salim, yang kedua di al-asma'ul khamsah, ya. Ya, di dalam jamak mudzakkar salim dan di dalam al-asma'ul khamsah. Kita sudah terangkan tiga jenis jamak. Apa saja? Jamak taksir pertama ya, sudah berlalu. Jamak muzakkar salim dan mu'annas salim. Sudah berapa jamak yang kita bahas? Dua, yaitu taksir dan mu'annas salim. Apa tanda jamak muzakkar salim? Wau nun atau ya nun. Apa bedanya? Kalau wau nun sedang rafa, kalau ya nun sedang nasob atau jar. Jadi muzakkar, jamak muzakkar salim, kalau dia sedang rafa, tanda rafanya dengan wau. Contoh, al-mu'minu, seorang mukmin. Apa jamaknya? Al-mu'minuna. Kita hapus dulu asmal khumsah nanti ya. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Jamaknya al-mu'minuna. Ada waw nun ya. Umpamanya dia sedang rafa baik mubtada ataupun fa'il. Kalau al-mu'mina. Al-mu'mina. Nasob umpamanya sedang apa sebagai maf'ulun bih. Jamaknya al-mu'minina. Nah, wa'nun ya'nun. Demikian juga kalau sedang jar. Al-mu'mini, al-mu'minina ya. Nah, dari al-mu'minu sendiri, kalau dia jama' ditambah dengan waw jama'. Nunnya pengganti tanwin pada isim mufrad. Tadinya mu'minun. Mu'minun ya. Kalau dia jamak tambah wawu. Tanwinnya diganti dengan nun. Jadi tanwin ini pengganti nun ini pengganti tanwin pada isi mufradnya ya. Nanti harus diterangkan pada waktu i'rab. Wan nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kalau pada isim mufrad ada tanwin karena dia tunggal. Kalau sudah dijamakan wau kan enggak mungkin wau-nya di nun di tanwin. Mu'minun kan gak mungkin. Tanwinnya itu berubah menjadi apa? Nun. Demikian juga kalau dua orang asalnya umpamanya mu'minun. Jadi dua orang mu'min tambah dengan alif. Alifnya alif tasniyah. Kalau wawunya waw apa? Jamak. Alifnya alif tasniyah. Ah, tanwinnya ini diganti dengan mu'minani. Nah, bagaimana kalau ada alif lam? Biasanya ketentuan awal alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Kalau kekeh petekeh. Apa arti kekeh petekeh? Ngeyel surayel. Ngotot suratot. Alif lam ingin bertemu dengan tan boleh, tapi ganti tanwinnya dengan nun. Itu pun hanya pada dua kasus, yaitu jama mudzakkar salim atau isim tasniyah ya. Jadi ingat yang terlarang itu alif lam bertemu dengan tanwin, itu terlarang. Kalau dengan pengganti tanwin seperti nun boleh, seperti al-mu'minun. minuna, boleh. Ya. Nun ini apa? Pengganti tanwin pada isim mufrad. Boleh ada alif lam? Boleh, karena sudah bukan tanwin lagi. Faham ya? Nah, sekarang kita terapkan dalam kalimat. Saya bikin bahasa Indonesia, antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini baru belajar sudah jadi penterjemah tuh. Para mujahidin sedang memerangi orang-orang kafir di medan jihad. Hugs ya. Ayo, gimana para mujahidin? Mujahiduna memerangi. Qatala yuqatilu, ya. Yuqatiluna orang-orang kafir. Alka kafiruna apa kafirina? Kafirina apa kafiruna? Fi medanil qital. Baca. Al-mujahiduna yuqatiluna al-kafirina fi medanil qital. Lalilu li i'rab. Al-mujahiduna mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'ihi. Al-wawu. Kita kan bicara sedang bicara tanda rafa dengan wawu-wawu ini tanda rafa. Nah, tapi harus digantikan. Harus dijelaskan. Mujahidun mubtada harus rafa, tanda rafa dengan wawu ya. Sebagai pengganti dari dhammah. Karena dia jamak mudzakkar salim. Dari awal saya tekankan tanda asli rafa adalah dhammah. Yang lainnya tanda pengganti. Pengganti dari dhammah pada kata-kata tertentu. Ya, seperti ini. Al-mujahiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi' al-wawu niyabatan anil dhammah. Niyabatan itu pengganti. Niyabatan ya. Niyabatan anil dhammah. Li'annahu karena dia jam'ul mudzakkaris salim. Ulangi. Al-mujahidun mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Coba bahasa Indonesianya. Al-mujahiduna mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa diganti dengan dhammah? Karena dia jamak mudzakkar salim. Terus al-wawu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Nun iwadun anit tanwin. Tanwin ya. Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Baik. wan nunu iwadun. Yang ini niabatan, yang ini iwad, sama maknanya ya. Maknanya apa? Pengganti. Ulangi, al-mujahiduna. Al-mujahiduna mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad ya. Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sebab kalau dalam ismil mufrad ada tanwin. Kalau jama tidak ada, diganti dengan nun ya. Nanti ini akan diulang-ulang. Terus yuqatiluna, ini ada yang belum diajarkan ya. Yuqatiluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatur raf'i. Nah, ini mah dengan nun nanti belum dibahas ya. Sama wau nun cuma beda. Kalau nun di sini pengganti tanwin, kalau nun di sini tanda rofa. Pada fi'il mudhari, pada fi'il mudhari nun tanda rofa. Pada isim muzakar, pada jamak muzakar salim, nunnya pengganti tanwin. Kalau wawu di sini apa? Wawu jamak. Kalau wawu di sini tanda rofa. Tanda rofa. Coba kalau begitu i'rab sekarang. Yuqatiluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi thubutun nun. Thubut itu apa? Tetapnya nun ya. Thubutun nun di annahu. Nah, nanti minal af'al khamsah belum di ini ya, belum dibahas. Terus masih belum selesai yuqatiluna. Al-wawu wawu jama. Terus mabniun ala sukun. Terus fi mahali raf'i fa'ilun. Ya, wawunya wawu jama, mabni sukun, di tempat rafa sebagai fa'il. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Mumtaz. Al-kafirina mafulun bih mansubun wa alamatun nasbi aliyah. Kenapa di sini tidak kafirun? Sebab mansub ya. Kalau kafirun berarti sedang rafa. Ini enggak boleh rafa karena dia maf mafulun bih. Kenapa mafulun bih enggak boleh rafa? Aturan we di tuna ya. Itu mah rules. Apa? Aturan dari sononya bisa diganggu gugat ya. Ya, nunnya apa? Pengganti tanwin pada isim mufrad sama dengan mujahidun, ya. Udah cuma gitu. Ulangi al-kafirina. Al-kafirina maf'ulun bih mansubun wa 'alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah. Kan kalau mansub tanda asalnya apa? Fathah. Nanti akan dibahas ya pada waktu membahas tanda nasab. Niyabatan 'anil fathi li'annahu jam'un mudhakkar islim wa nun iwadun anit tanwin fil ism fad. Fi harfu jar medani majrurun bil fi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'an udah. Terus al-qitali mudhafun ilaih majrurun dan seterusnya ya. Fahimtum? Ada pertanyaan fi soal an hadza tentang ini? Fahimtum? Din? Fahimta ant? Bandi, fahimt? Sekarang itu yakin antum. Sa Wawan, paham tahu ya Wawan? Saya tu namanya Rista. Rista baru? Baru datang sekarang ya. Bingung enggak? Sedikit ya, kalau enggak dari awal bingung ya. Wilujeng. Mas muka ant Nugraha, fahimt? Ant man ant? Mas muka ant? Soleh. Asa antakuna solehan. Mudah-mudahan jadi orang soleh. Fahimta ya soleh. Wa ant mas muka? Dani, fahimt? Wa anta masmuk? Tian. Tian. Fahimt? Aldi, masmuka Aldi? Fahimta ya Aldi? Fi soal? Gunawan, hal fahimta? La. La tafham, limadha laftah? La tafham. Fi soal? Ya, kalau enggak rutin ya pasti bingung. Sebab satu materi itu sebagai mukaddimah bagi materi selanjutnya. Kalau materi awal enggak hadir, enggak faham, materi selanjutnya enggak akan faham. Ada pertanyaan. Wan, tadi antum maju enggak? Enggak, sekarang maju. Hapus yang itu. Tulis, orang-orang munafik sedang menipu orang-orang musyrik di pasar biar berantem. Orang-orang munafik sedang menipu orang-orang musyrik di pasar. Apa menipu? Khoda'a yakhda'u. Yakhda'u. Khalas? Taib. Ijlis. Baca dulu. Al-munafikuna yahda'una. Yah. Yahda. Yah. Kho. Yahda'una. Yah. Yah. Yah. Yahda'una. Yahda'una. Yahda'una al-musyrikina fi suq. Suq apa? Suku, suko. Fi suki. Suki, yakin? Yakin. Enggak benar. Fi? Fi suki. Fi? Sukin. Karena antum enggak pakai alif lam di sana. Di i'rab. Al-munafikuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Terus? Niabatan anid domah. Liannahu. Liannahu. Jamul. Muzakaris salim. Terus nun. Nun. Wan nun iwad. Iwadun anid tanwini fil isim mufrad. Taib. Yahda'una fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rob'ihi subutunun. Sudah aja dulu. Terus wawunya? Wawu jam'un. Al-wawu wawu jam'in. Terus? Al-wawu wawu jam'in. Mabniun. Mabniun alas? Alas sukun. Fi mahali rob'i. Fa'ilun. Fa'ilun. Terus? Wa jumlatu minal fa'il. Minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafi khabar mubtada. Khabar mubtada. Terus al musyrikina. Maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya'u niabatan anil fathi. Niabatan anil fathi. Li'annahu jam'ul muzakkaris salim. Wa nun iwadun. Iwadun anitanwini fil ismil. Fil ismil mufrad. Fisuk fi jar. Asuk majrurun bil fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tayyib barakallahu fik. Ari barang-barang lancarnya hiji-hiji ditata rajong. Nugraha, coba ubah menjadi fi'il madhi. Al-munafiquna khada'ul al-musyrikina fis-suki. Iya, i'rab al-munafiquna. Al-munafiquna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Niabatan ani tanwin ani dhammah li'annahu jam'u mudzakkaris salimi. Iya. An-nun wan nun iwadun ani tanwini fi ismil mufrad. Iya. Khada'u fi'lul madiun. Fi'lun madin. Fi'lun madin marfu'un wa alamatu. Masa fi'l madi ada yang marfu. Mabniun ala fathi. Hah? Khada'u. Mabniun ala wawu. Khada'u. Khada'u. Fi'lun madin mabniun ala. Khada'u. Ala. Ala dhamma karena apa? Litisolihi bi wau jama' bi wawil jam'i. Ya, terus al wau wa nun ada nun gitu kan khada'u bukan itu. Anu lihat yakhda'una sih. Khada'u kan khada'u alif al-nu wau dulu belum al-wau jama fi mahali mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal alifu lil itlaq. Terus wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Ya. Al musyrikina maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi ya'u li'annahu Niabatan anil fathi li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Na nun iwad anil tanwini fil ismil mufrad. Iya. Fi ya sudah lah. Jadi begitu. Hal indakum su'alun? Hal hunaka su'alun? In kana hunaka wahid yastafsiru fi hadzal mawdu falyatafassar. Fahimtum wala la? Al-mujahiduna yuqatiluna al-kafirin. Coba dirubah menjadi fi'il madhi. Al-mujahiduna yuqatiluna tuh al-kafirina. Ganti dengan fi'il madhi. Gimana? Al-mujahiduna qatalu al-kafirina. Coba al-mujahiduna yuqatiluna dengan fi'il mudhari, tapi ubah menjadi jumlah fi'liyah. Ini kan ismiyah. Sekarang fi'liyah. Yuqatilul mujahid. Yuqatilu apa yuqatiluna? Yuqatilu. Pakai waw nun apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kan fa'ilnya jama'. Walaupun fa'ilnya jama' pada jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap untuk yang mufrad. Kenapa enggak bisa yuqatilunal mujahiduna? Kenapa? Fa'ilnya ada dua berantemnya. Waw itu sudah fa'il, ya. Ya, waw itu sudah fa'il. Yuqatilul mujahidunal kafirina fi medanul kita. Tuh yang al-munafiquna. Yakhda'una. Coba ubah menjadi fi'liyah. Yakhda'ul munafiqunal musyrikina fissuq. Ya. Fahimtum? Ada pertanyaan, ada soal? Ah, kita hanya satu pada hari ini alamatur rafi bidhamma bil wawi fi jamil fil jamil mudzakkar salim. Al asmaul khamsahnya belum. Wajibatul manzili, ya. Ada pertanyaan? Sok, gimana dari netizen ada pertanyaan? Dari hamba Allah mungkin saya tidak mendengar dari awal, dari pertama kajian. Saya ingin bertanya, apakah lebih bagus atau lebih baik kita mengatakan dengan jumlah atau menulis dengan jumlah ismiyah atau dengan jumlah fi'liyah? Mana yang lebih bagus? Jumlah ismiyah. Dengan jumlah ismiyah, pertama lebih sopan. Yang kedua lebih mencakup. Di dalam jumlah ismiyah pasti ada jumlah fi'liyah, ya. Tadi saya tanya, mana yang lebih simpel, fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah lebih simpel. Tapi kalau ismiyah seperti al-munafiquna yakhda'una. Ini ada jumlah fi'liyah, yakhda'una al-musyrikin. Ini jumlah fi'liyah, kan. Jadi pertama lebih mencakup, hanya memang lebih panjang i'rabnya, kan, ya. Kedua, secara dari segi adab, pemakaian jumlah ismiyah lebih sopan daripada jumlah fi'liyah. Ada lagi? Belum ada. Wajibatul manzili. PR satu, tapi jawabannya berapa? Empat, seperti biasa. Pertanyaan yang pertama. Ini harus ada mikir, ya. Apa? Orang-orang yang mendirikan sholat akan selamat dari azab neraka. Ada yang mau ditanyakan? Orang-orang yang mendirikan sholat apa? Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat. Allahumma ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Allahumma ij'alni muqimash shalah. Muqim dari iqamah. Muqim, orang yang mendirikan salat, muqimus salati ya. Diidhafatkan. Ini tunggal mufrad. Jamaknya apa? Asalnya muqimun. Muqimun jadi apa? Muqimun. Muqimun. Mendirikan sholat berarti diapakan ke sholat? Diidhafatkan. Berarti muqim sebagai apa? Kalau sholat mudhaf. Apa syarat mudhaf? Tidak boleh ada iflam, tidak boleh ada tanwin, plus pengganti. Pengganti tanwin juga tidak boleh ada. Makanya enggak boleh ada nun. Buang nunnya karena pengganti tanwin. Pada mudhaf enggak boleh ada nun, enggak boleh ada tanwin, termasuk penggantinya nun enggak boleh. Tapi sebagai tanda bahwa itu ada yang dibuang, ganti dengan alif. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Jadi orang-orang yang mendirikan salat hanya muqimus shalah. Muqimus shalah itu karena apa? Diidhafatkan. Nah gitu ya. Orang-orang yang mendirikan sholat akan selamat dari azab. Apa selamat? Salim. Najah. Bukan najah, najah. Yanju. Yanju. Untuk jamak jadi apa? Yanjuna ya. Azab neraka apa? Azab an-nar. Ada pertanyaan tentang soal ini, PR ini. Jadi hati-hati ketika membuat kalimat orang-orang yang mendirikan sholat. Kerjakan PR-nya, nanti akan ada ujian ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.